بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Qanafitina azakumullah, kita masih membahas riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bimbingan Islam terkait dengan masalah pembantu, juga terkait dengan permasalahan budak hamba sahaya. Terakhir kita membahas tentang permasalahan hukum menjual pembantu, ini budak, dari kalangan bangsa Arab. Dari tindakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menunjukkan kebolehannya. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-85. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul 'afwi 'anil khadim. Bab memaafkan pembantu. Yang dibahas sekarang ini permasalahan pembantu, yakni pembantu rumah tangga atau orang-orang yang melayani Anda, mengkhidmat Anda. Memaafkan pembantu, yakni menjelaskan tentang masalah anjuran Islam bagi para tuan-tuan nyonya-nyonya supaya memiliki sikap yang baik. Dalam hal ini ialah memaafkan pembantunya apabila terjadi kesalahan pada mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi wa Abu Dawud wa Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khatib?" Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa kali saya harus memaafkan pembantu itu?" Beliau menjawab, "Kullu yawmin 70 marrah." Setiap hari 70 kali kamu maafkan pembantu kamu itu. Yakni menunjukkan ikhwanatina azakumullah bahwasanya sikap memaafkan pembantu itu betul-betul ditanamkan, diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan beliau sampai menyebutkan angka yang cukup besar, 70 kali dalam sehari memaafkan pembantu. Baik, kita baca hadisnya. Qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal, thiqah, terpercaya orang. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah, Hammad huwa ibn Salamah, juga rawi yang terpercaya, dan bahkan beliau dikenal sebagai seorang imam ahli hadis yang sangat kuat dalam memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menyatakan, akhbarana Abu Ghalib, Abu Ghalib namanya Huzuwar. Huzuwar. Ha wa zai wawu wa ra. Badannya Huzuwar. Huzuwar. Sahib Abi Umamah. Dia ini muridnya Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang biasa mulazamah. Terus mengiringi Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu dalam setiap waktunya. Huzuwar. Dia ini saduqun yukhti'. Orangnya jujur namun pernah salah. Sehingga dihasankan riwayatnya. An-Nabi Umamah. Dari Abu Umamah. Abu Umamah al-Bahili. Sudai ibn Ajlan. Sudai ibn Ajlan. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu Umamah al-Bahili. Qala, beliau mengisahkan. Aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ahu hulaman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam datang dan beliau membawa dua orang budak. Hulam dimanakan dengan budak, juga dimanakan dengan pembantu, juga dimanakan dengan anak yang masih kecil yang biasa membantu orang dewasa. Beliau membawa dua hulam. Fawahaba hadahuma li'aliyin salawatullahi alaih. Lalu beliau menghibahkan, menghadiahkan salah satunya untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mantu beliau. Waqala, dan beliau berpesan kepada Ali. La tadribhu. Kamu jangan memukul pembantumu ini. Jangan memukul pembantumu ini. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Sebab aku dilarang memukul orang-orang yang salat. Ini kaum muslimin. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Dan saya melihat budak ini, pembantu ini, sholat semenjak kami datang. Ini persaksiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya budak ini, pembantu ini biasa sholat, maka dia muslim. Maka jangan kamu memukul kaum muslimin. Sebab saya diperintah, dilarang untuk memukul kaum muslimin. Wa a'ta Aba Dzarrin hulama. Dan juga Rasul memberikan satu budak yang lainnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala, beliau berpesan kepada Abu Dzar, istausi bihi ma'rufa. Hendalah engkau berwasiat dengan budak ini wasiat yang baik. Hendalah engkau berwasiat dengan wasiat yang baik kepada budak ini, pembantu ini. Fa'ataqahu. Ternyata budak itu dibebaskan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, "Ma fa'al?" Apa ini kerjakan sama budak itu? Apa ini kerjakan sama dia? Qala. Katanya Abu Dzar, "Amartani an astausiya bihi khaira fa'ataqtuhu." Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk berwasiat kebaikan dengan dia. Berwasiat kebaikan tentang budak tadi. Maka saya membebaskan dia. Kalau diminta untuk berwasiat dengan cara yang baik untuk budak itu, yang paling baik ialah dibebaskan. Fa'ataqtuhu. Saya bebaskan dia. Nah, hadis ini isnadu hasan. Sanadnya hasan ya. Semua rawi terpercaya kecuali Huzuwar, yaitu Abu Ghalib. Dia saduq, jujur orangnya. Masya Allah. Dari riwayat ini, khonawitina azakumullah. Di samping menunjukkan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya kita punya sifat pemaaf, memberikan maaf kepada para pembantu. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar yang saya bawakan di awal, setiap harinya 70 kali juga padanya ada beberapa faedah. Untuk riwayat ini terkait dengan pembahasan memaafkan pembantu, dari sisi sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, la tadribhu, kamu jangan pukul, kamu jangan memukul pembantu kamu itu. Ini mengisyaratkan kalau seandainya pembantu kamu itu berbuat salah, maafkan kesalahan dia, dan kamu jangan memukul dia, sebab aku dilarang memukul kaum muslimin yang salat. Sementara ini orang, walaupun dia seorang budak, dia muslim, dia salat, maka juga termasuk larangan tadi. Masya Allah, memaafkan pembantu yang berbuat kesalahan, ya. Ini bimbingan kepada kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang memiliki pelayan-pelayan, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, pembantu rumah tangga. Kalian semuanya harus memahami bahwasannya karyawan kalian itu, pegawai kalian itu, pembantu-pembantu rumah tangga kalian itu manusia, kayak kalian. Maka bahasa kita, hendaknya pembantu Anda itu dimanusiakan. Jangan disikapi seperti hewan. Salah sedikit, pukul sana, pukul sini. Salah sedikit, tendang sana, tendang sini. Salah sedikit, omel sana, omel sini. Sedikit aja kesalahannya. Disuruh masak, bistik, keliru, bubu bali. Misal, contoh itu. Ngomelnya sepekan, tangannya gak bisa berhenti, ya dijewer lah kupingnya pembantu itulah, ya ditamper lah, ya inilah, ya itulah. Dan itu bukan perkara yang mustahil terjadi, terlalu banyak karena betina azakumullah akbar, berita-berita yang bukan rahasia lagi terjadinya penganiayaan kepada PRT gitu ya, pembantu rumah tangga. Jadi bukan Bu RT saja, bukan ibu rumah tangga saja, tapi juga pembantu rumah tangga. Dianiaya. Seolah-olah orang itu bukan orang pembantu itu. Kayaknya hewan, kayak sapi, kayak kuda yang kamu suruh membawa ini, membawa itu. Fala haula wala quwata illa billah. Mereka itu manusia, maka manusiakan dia. Dan juga harus tahu, kenyataan yang terjadi khanatina azakumullah ialah rata-rata para pembantu rumah tangga itu agamanya Islam. Kita bicara wakil kenyataan yang di tempat kita sekarang ini. Rata-rata pembantu rumah tangga itu Islam. Muslimin wa muslimat. Maka mereka juga memiliki hukukul Islam. Hak-hak sebagai seorang muslim. Di samping juga memiliki hukukul khadim, hak-hak sebagai seorang pembantu. Di antara yang perlu diperhatikan di sini ialah sabdanya Rasul tadi, la tadribhu, kamu jangan memukul pembantu kamu itu. Yang pertama, dia manusia, bukan hewan. Manusiakan dia. Sisi yang kedua, lebih daripada itu, dia muslim. Dalam Islam, dilarang untuk memukul kaum muslimin dengan tanpa ada sebab yang syar'i. Kalau sekedar salah masak, minta dimasakkan bumbu bistik, ketemunya bumbu bali, khairan insya Allah. Ya namanya manusia. Ketika si nasihat, Mbok Yum, ini bumbu bali, Mbok Yum. Bukan bumbu bistik. Bistik itu warnanya agak kecoklatan. Yang ini merah. Itu warnanya, Mbok Yum. Rasa juga beda. Karena anggap aja kali itu Anda makan bumbu bali, walaupun gue pengen makan bumbu bistiknya gak tercapai, lain waktu. Kasih nasihat, kasih masukan. Namanya pembantu rumah tangga ya, kawan. Manusia biasa. Allahul Musta'an. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik, saya ingat saya. terkait dengan masalah pembantu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya pembantu-pembantu kalian itu ikhwanukum, saudara-saudara kalian, ja'alahumullahu tahta aijikum, yang Allah jadikan mereka semua di bawah pengaturan kalian. Fala tukallifuhum ma la yutiqun, maka janganlah kalian memberi beban kepada mereka pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak mampu melaksanakannya. Fa'in kallaftumuhu fa'inuhum, dan bila kalian terpaksa harus memberikan kepada mereka pekerjaan yang berat yang mungkin mereka tidak mampu, fa'inuhum, bantu mereka, suruh bantu mereka. Ini pernyataannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat dari beliau. Ini bimbingan Islam kepada para pembantu. Sehingga tolong dicamkan baik-baik. Betul memang pembantu Anda itu Anda gaji untuk pekerjaan dia. Tapi ingat, lagi ingat, dia itu manusia. Manusiakan dia. Manusiakan dia. Bahkan bimbingan Islam yang lainnya untuk para pembantu itu disebutkan dalam hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul memberitakan anjuran seorang tuan, seorang nyonya memberi makan pembantunya seperti yang dia makan. Memberi pakaian pembantunya seperti yang dia kenakan. Dan itu langsung dipraktekan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Ada salah seorang tabi'i mendapati Abu Dzar bersama dengan budaknya, dengan pembantunya. Abu Dzar alaihi hullah wa ghulamuhu alaihi hullah. Abu Dzar saat itu menggunakan pakaian yang bagus, yang indah. Budaknya pun juga mengenakan pakaian yang sama. Pakaian yang indah juga, kayak tuannya tadi. Ada yang tanya, wahai Abu Dzar, kok bisa seperti ini kejadiannya? Anda menggunakan pakaian yang indah, pembantu kamu juga demikian menggunakan pakaian yang indah. Apa sejarahnya ini? Belum kisahkan sejarahnya ya, Pak. Belum mengisahkan bahwasanya saya dulu pernah adu mulut, perang mulut dengan seseorang. Kemudian saya mencela dia dengan ibunya. Dan ditegur, dikritik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang masalah itu. Kemudian belum berikan nasihat kepada Abu Dzar tentang masalah pembantu tadi itu, masalah budaknya. Supaya engkau tut'imuhu mimma at'amta, baga sayitahu mimma ktasayita, kamu kasih dia makan dari apa yang kamu makan, kamu kasih dia pakaian dari apa yang kamu kenakan. Kemudian dikasih nasihat lagi, mereka itu ialah ikhwanukum, saudara-saudara kalian, Allah jadikan mereka di atas kepengurusan kalian, maka janganlah kamu berikan kepada mereka pekerjaan yang sangat berat. Kalaupun terpaksa memberikan pekerjaan demikian, bantu mereka. Sehingga langsung diperhatikan sama Abu Dzar. Menggunakan pakaian indah, pembantunya pun pakaian indah. Jadi kalau kemudian tuannya itu menggunakan baju koko, mereknya Gajah Duduk, misal, yang harganya itu 75.000. Pembantu kamu pun juga demikian, kamu kasih baju koko dengan merek yang mirip atau yang semisal, dengan harga yang mirip atau yang semisal. Dicarikan yang Gajah Duduk gaun, ya sudah. Kamu kasih yang merek Atlas juga nggak ada masalah, sekelas. Waktu saya menyampaikan seperti ini ada yang ngomong, Ustaz, kalau begitulah gak ada yang ngerti lah, mana tuanya, mana pembantunya. Siapa saya bisa ngerti, ini pembantunya, mana tuanya. Memang demikian, saya bilang, memang demikian bimbingannya Islam. Mensederajatkan antara tuan dengan pembantunya. Mensederajatkan antara tuan dengan pembantunya. Tidak ada sisi kemuliaan kamu sebagai tuan, tidak ada sisi kerendahan dia sebagai pembantu. Tapi kemuliaan itu hanya ada pada takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib perihal para pembantu, la tabribhu. Kamu jangan pukul pembantu itu, sebab aku dilarang memukul orang-orang yang salat. Ini kaum muslim. Masya Allah. Juga dalam riwayat ini, khonamtina azakumullah, tindakan pemaafan khusus untuk budak yang lebih indah yang dikerjakan oleh Abu Thalib Fari. Ketika dia dikasih hibah, diberi hadiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang budak, kemudian dikasih wasiat, istausi bihi khaira, hendaknya engkau memberikan wasiat kebaikan kepada budak kamu itu. Dimaafkan itu budak dengan langsung dibebaskan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Itu bentuk pemaafan untuk para budak. Ya Allah, insarif wa anta hur, silakan kamu pergi, kamu merdeka. Masya Allah. Ini khonamtina azakumullah, bimbingan Islam kepada para pembantu. Betul-betul sangat mulia. Betul-betul sangat indah. Memanusiakan para pembantu rumah tangga. Memanusiakan para budak-budak yang ada. Sedemikian mulia. Bimbingan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkara yang bagus-bagus kepada pembantu itu enggak kemudian pas menjelang Id saja. Tapi di saat Anda ganti pakaian baru, pembantu bagaimana? Kamu kasih dia. Di saat Anda makan enak, kamu kasih pembantu Anda itu. Anda lagi makan dengan lahapnya, marak. Marak yang dalamnya ada lahm, ada di kambingnya zed. Pembantu kamu kasih. Jangan kemudian kamu makan lahmnya, kamu minum maraknya, pembantu kamu kasih tempe, penyet. Betul-betul penyet. Sudah tenaganya diperes, penyet, kamu kasih mana penyet, tambah penyet. Allah minta. Kalau kamu makan daging, kasih dia daging. Kalau kamu makan ikan, kasih dia makan ikan. Kalau kamu makan tempe, kasih dia makan tempe. Kalau kamu menggunakan beras S gitu ya, apa namanya, apa S S N O S N yang S N ya. Beras, bukan baju. Baju XL. Beras, SS. Super. Nah, gitu loh. Zen itu. Rasanya empuk, katanya. Kamu kasih dia makan dengan seperti itu. Jangan kamu makan SS, kamu kasih dia bulog. Allah Al-Ustaz. Ini dengan Islam. Demikian pula untuk nyonya-nyonya yang memiliki pembantu rumah tangga yang wanita. Ada yang tanya, saat kalau kemudian nyonya tak belikan baju dari sutra, iya Ustaz. Ya konsekuensinya dengan riwayat tadi itu, waqasaitahu mimaktasaita, kamu kasih dia pakaian seperti yang kamu kenakan. Iya, kalau nyonyanya menggunakan baju sutra, ya pembantu rumah tangga wanita juga demikian. Kamu belikan dia baju sutra. Lu apa harus mereknya podo Ustaz? Enggak mesti podo mereknya, yang penting semisal atau serupa dengan itu. Yang ini sutra dari India, gak apa-apa, kamu kasih sutra dari Pakistan. Oh, doai. Apa yang sebesar itu? Intinya seperti itu ya. Ini bimbingan Islam yang disebutkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus terang, diakui atau enggak diakui, sadar atau enggak sadar. Dalam bab yang satu ini, kita harus ngaku, belum bisa, begitu ya, belum bisa mengamalkan yang satu ini. Iya, Pak, ya. Yang punya membantu. Iya. Kenyataan yang ada pada kaum muslimin wal muslimat yang memiliki pelayan dan pembantu, itu sangat mencolok sekali perbedaan antara tuan nyonya dengan pembantunya. Pembantu rumah tangga pakaiannya lusuh, kusut masai begitu, apa namanya, bajunya yang warnanya biru mangkak-mangkak putih-putih, bajunya yang warnanya hijau mangkak-mangkak putih-putih seperti itu, pakaiannya lusuh seperti itu, walaupun dia mandi pagi, siang, sore, begitu itu kondisinya. tuannya sama nyonyanya, masya Allah, klemis-klemis. Tuannya ganteng-ganteng, nyonyanya ayu-ayu, kelihatan dandanannya menunjukkan apa namanya pakaian yang wah, yang lux, yang luar biasa. Pembantunya sama lah, hanya seperti itu yang nyata. Di saat tuan dan nyonya beserta anak-anaknya memakan hidangan yang lezat-lezat, pembantu rumah tangganya gigit jari di dapur. Ngapain pok? Ya nunggu tuan sama nyonyanya makan. Terus pok makan apa? Ya sisa dari tuan dan nyonya tadi itu. Kalau pas sisa ya alhamdulillah, kalau gak sisa ya makan indomie goreng. Allah. Itu bahasa kasarannya. Nyatanya banyak yang seperti ini. Allahul Musta'an. Ini baru pembahasan memanusiakan para pembantu. Tamam? Atau memberikan haknya para pembantu. Belum lagi urusan memaafkan para pembantu. Ini juga sangat jarang terjadi di kalangan kaum muslimin ya ikhwan. Yang namanya pembantu banyak kesalahannya. Padahal ya salah inilah, ya salah itulah. Dalam Islam disuruh memaafkan. Apapun bentuk kesalahannya, dimaafkan. Tentunya dikasih bimbingan, nasihat, ujangan-ujangan. Yang mendidik, yang mengarahkan dia kepada perkara yang lebih bagus. Sehingga semakin hari semakin bagus pekerjaannya, semakin hari semakin bagus wataknya, semakin hari semakin bagus akhlak dan muamalahnya. Itu ya. Ada muhim, katakan baik-baik. Hah? Yang sering terjadi, nyampe di telinga itu suara-suara keras dalam rumahnya seseorang dikarenakan ribut dengan pembantunya. Nah, apalagi kalau ada pembantunya itu agak setengah bahaya, agak tua-tua begitu. Waktunya memberikan atau menyiapkan kopi hangat kepada tuannya, ketiduran. Halas, kiamat sughra itu dia. Tuannya sudah duduk di teras, mengkonsumsi berita pagi terhangat. Kebiasaan dia sambil baca berita terhangat sambil minum kopi yang hangat. Sampai habis beritanya dibaca bolak-balik sekali, dua kali, tiga kali. Harapan dia, mana kopi hangatnya ini? Tidak juga dihidangkan oleh si empok tadi. Mana si empok ini? Nah, depan teriak. Kok gak ada jawaban. Mana orang ini? Tambah keras lagi. Kira jawaban, mana orang ini? Nah, kemudian dengan apa namanya gaya yang marah, dengan muka yang merah, langsung masuk dalam rumah. Mana kamu ini? Ternyata dibuka kamarnya lagi ngorok, lagi tidur empoknya tadi. Wah sudah, kiamat sughra ya. Dimarahi habis itu. Kamu ini wah. Sampai entek ngamek, hanya sekedar urusan belum menyiapkan kopi hangat. Allahumma sta'an. Jangan sampai demikian ya. Yang disebutkan dalam bab ini ialah babul afwi anil khadim, memaafkan para pembantu. Juga dalam riwayat ini Farantina azakumullah menunjukkan bolehnya budak itu dihibahkan. Seorang budak boleh dihibahkan atau dihadiahkan. Seorang budak, bukan pembantu. Ini pembantu merdeka ya. Budak boleh dihibahkan. Sebagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghibahkan seorang budak kepada Ali bin Abi Thalib, juga menghibahkan seorang budak kepada Abu Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan, boleh dijual, boleh dibeli juga boleh. Tamam? Ini budak. Dalam banyak hal dia mirip dengan sebuah barang yang diperjualbelikan. Dalam hal yang lainnya dia manusia yang juga punya kewajiban-kewajiban menjalankan ibadah. Masya Allah. Juga menunjukkan ya fanatina azakumullah, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini ialah memberikan wasiat, memberikan pengarahan-pengarahan ketika Anda menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Dan itu umum. Apakah pengarahan yang terkait dengan masalah budak? Seperti sekarang ini, Anda menghibahkan budak kepada orang lain. Ketika kamu memberikan budak itu, Anda kasih dia pengarahan. Budak ini begini, begini, kamu jangan begini kepada dia. Demikian pula dalam bab yang lainnya. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau hendak mengirimkan pasukan perang untuk menyerang musuh, beliau juga punya kebiasaan mengantarkan mereka keluar kota Madinah dan kemudian memberikan nasihat khusus kepada pasukannya. Juga terkhusus kepada sang amir, pimpinan pasukannya. Dikasih ujangan-ujangan, wasiat-wasiat yang bermanfaat untuk mereka. Juga Rasulullah SAW, kalau beliau mengutus seorang da'i, diutus keluar daerah, di luar kota Madinah, juga demikian, dikasih wasiat khusus, wajangan khusus untuk Pak Da'i tadi. Seperti ketika Rasul mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dikasih wasiat sama Rasul. Juga ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ke Yaman juga, juga dikasih nasihat sama Rasul, kasih wasiat untuk mereka semuanya. Ini perkara yang cukup penting ya, yang harus diperhatikan. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai contoh dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda melepas kepergian teman kalian dari Surabaya misalkan menuju ke tempat yang lainnya, kasih ujangan sedikit, kasih wasiat, dikasih nasihat-nasihat yang penting buat dia nanti di sana, atau untuk dia sendiri, atau untuk keluarganya. Tamam? Wahakala. Ini semuanya sebagai upaya untuk saling menasihati satu sama lain. Dalam rangka untuk mengamalkan ayat yang mengharuskan kita at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. Juga untuk mengamalkan prinsip Islam. Adinun nasihah. Agama itu ialah an-nasihah. Juga dalam riwayat ini, khana fidina azakumullah, ada anjuran untuk membebaskan budak. Bagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diberi, dikasih ibah budak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau merdekakan budak tersebut. Ada mafhum insyaallah. Satu lagi. Qala haddatsana Abu Ma'mar. Abu Ma'mar namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr At-Tamimi. Terpercaya thiqah. Qala haddatsana Abdul Warith Ibnu Sa'id. Juga terpercaya. Qala haddatsana Abdul Aziz. Dia Abdul Aziz Ibnu Suhaib. Termasuk murid seniornya Anas bin Malik. An Anas qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Madinata wa laysa lahu khadim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam datang ke kota Madinah dalam keadaan beliau tidak memiliki pelayan saat itu, pembantu saat itu. Fa'akhadha Abu Talhah bi yadi. Maka Abu Talhah pun memegang tangan saya. Abu Talhah itu ialah bapak tirinya Anas bin Malik. Abu Talhah menikah dengan ibunya Anas yang bernama Ummu Sulaim. Namanya bapak tiri. Namanya suaminya ibu. Abu Talhah memegang tangannya Anas. Fantalaqa bi. Kemudian dia membawa saya pergi hatta adkhalani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Talhah itu memasukkan saya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Katanya Abu Talhah, "Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Inna Anasan ghulamun kayyisun labib." sesungguhnya Anas ini seorang anak yang cerdas dan jenius orangnya. Cerdas, jenius. Falyakhdimka. Maka izinkan dia melayani kamu. Izinkan dia membantu kamu. Mengkhidmat engkau, wahai Nabi. Maka diizinkan. Maka semenjak itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khadimun Nabi. Pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, katanya Anas. Fakhadimtuhu fis safari wal hadar. Maka saya pun mengkhidmat Rasul di saat beliau sedang safar pepergian dan juga di saat beliau sedang hadar bermukim di tempatnya. Maqdamahul madinata hatta tufi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau datang ke kota Madinah sampai wafatnya, saya yang melayani beliau. Itu berapa lama ini? Berapa lama kalau begitu? 10 tahun. Sebab Rasul tinggal di Madinah sampai wafatnya sekitar 10 tahunan. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengkhidmat melayani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar, lama. Bahkan melayaninya ketika safar, ketika di rumah, dimanapun beliau berada, Anas bin Malik melayani beliau. Perhatikan baik-baik lafaz yang berikutnya itu. Katanya Anas bin Malik, ma qala li an syai'in sana'tuh. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah berkomentar kepada saya tentang sesuatu yang saya lakukan. Lima sonak takada wa kada. Wahai Anas, kenapa kamu berbuat begini-begini? Tidak pernah. Artinya kalau saya berbuat A, dibiarkan sama beliau. Tidak ada komplain. Nah kemudian, ada apa kamu berbuat yang A? Kenapa tidak B saja? Kenapa kamu mengatakan A? Kenapa tidak B saja? Tidak pernah berbuat seperti itu. Wala qala li li syai'in lam asna'hu. Beliau juga tidak pernah berkomentar tentang saya tentang sesuatu yang tidak aku lakukan. Ala sana'ta hadza hakadha. Kenapa kamu tidak berbuat ini demikian? Artinya tidak pernah nyuruh-nyuruh saya berbuat apa-apa. Jadi kalau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu diam, tidak berbuat apa-apa, Rasul tidak komplain. Nah kemudian, kok diem aja kamu? Ayo, yang ini. Ayo, yang itu. Tidak demikian. Tidak menyuruh saya untuk berbuat ini, berbuat itu. Al-Hadid. Artinya sahih, al-muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis ini, khonamitina azakumullah, langsung. Tindakannya Rasul s.a.w. terkait dengan pembantunya beliau. Betul-betul bimbingan yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh beliau. Bayangkan, 10 tahun lamanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu melayani beliau, membantu beliau. Tidak pernah ada kata-kata komplain dari Nabi. Bayangkan, kalau Anas bin Malik melakukan tindakan A, enggak dikomplain. Nah kemudian, kok A, enggak B saja. Lo ngapain kamu berbuat seperti itu Anas? Loh, kenapa kok begitu? Enggak demikian. Atau sebaliknya, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu diam, enggak bekerja apa-apa, enggak kemudian ngomong, Nas, menawai Nas, hah? Ini loh, banyak kerjaan nih loh, ini yang itu, enggak demikian. Subhanallah. Betul-betul adab Rasul kepada para pembantu. Dimanusiakan, dihormati pembantunya itu. Betul-betul diberi tindakan yang diberi pekerjaan sangat ringan. Sehingga pembantu itu legowo, enak perasaannya. Tidak tertekan oleh apa ini? Hah? Oleh ini-ininya para tuan dan para nyonya. Ini itu maksudnya suruhan-suruhannya itu. Hah? Begitu. Masaknya kurang asin. Loh, kok kurang asin? Mana garamnya? Maaf, apa kamu punya garam? Berapa sih harganya garam? Ngamuk-ngamuk. Enggak demikian. enak pembantu legowo ya. Ini bukan kemudian selama 10 tahun itu Anas bin Malik tidak pernah berbuat kesalahan. Yang namanya manusia biasa, walaupun dia seorang sahabat yang mulia, pasti ada kesalahannya. 10 tahun, pasti ada kesalahannya. Dan Rasul tidak pernah komplain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam betul-betul pemaaf kepada pembantunya. Memaafkan semua kesalahan pembantunya. Baik kesalahan karena tindakan dia atau kesalahan karena tidak bertindak apa-apa. Dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 10 tahun ya ikhwan. 10 tahun. Wallahu alam kalau kita orang yang seperti ini keadaannya bukan 10 tahun ya ikhwan. 10 hari ribut agak bantu nih. Baru sehari sudah. Ayo, leh. Misalkan namanya siapa? Siapa jenisnya? John atau gimana gitu ya? Ya John. Itu loh. Taramanya bapak itu loh. Disirami dah. Iya pak. Selangnya sirami. Ini. Belum selesai. John. Itu loh. Ayamnya bapak itu loh. Belum dikasih makan. Oh iya pak. Ininya karena takut sama bapak tuan tadi itu. Buru-buru taruh selangnya ke belakang. Ngasih makan. Apa namanya ayamnya tuan tadi itu. Lupa sama selangnya masih nyala. Bapaknya keluar. Loh, John, itu selangnya masih nyala. Kamu banjiri tanaman saya. Mati semua nanti. Ribut. Ini modelnya orang kamanahna ya. Kayak kita orang ini. Ribut terus sama yang namanya pembantu. Allahul Musta'an. Ini. Bagaimana Rasulullah s.a.w. memberikan bimbingan. Tidak ada komplain untuk para pembantu. Dimaafkan. Dimaafkan. Juga dalam riwayat ini khanatina azakumullah diajarkan pula bagaimana seharusnya orang itu jadi pembantu. Artinya tidak semata-mata tuannya saja yang kemudian digembleng dengan bimbingan bagaimana dia berakhlak pada pembantunya. Pembantu pun juga dikasih tahu. Sekarang ini dari contohnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. 10 tahun lamanya. 10 tahun namanya dia menyatakan fakhadimtuhu fis safari wal hadar. Saya khidmat Rasul itu ketika beliau safar dan ketika beliau ada di rumah. Kata-kata fakhadimtuhu itu mengandung makna khidmat dengan sepenuhnya. Dengan sepenuh makna melayani. Betul-betul dilayani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu. Sosok profil pembantu yang bagus Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu. Tahu apa yang dia kerjakan, tahu apa yang harus dia perbuat. Tahu kapan dia harus diam. Makanya dikatakan sama Thalha, "Ghulamun kayyisun labid." Anas itu seorang anak yang jenius, yang cerdas, yang paham kapan dia harus berbuat, apa yang dia kerjakan. Kalau beliau safar, apa yang harus dibawa? Ngerti semuanya. Itu yang namanya seorang pembantu yang profesional pada sekarang ini. Begitu. Maka anda juga, wahai para pembantu, juga harus menunaikan kewajiban kalian yang seperti ini. Jadilah para pembantu rumah tangga, pelayan-pelayan yang tahu apa yang kamu kerjakan. Sehingga tuan dan nyonya kalian tidak perlu banyak perintah, tidak perlu banyak ngomong babi bu, anda sudah paham apa yang kamu kerjakan. Kan begitu. Lihat pakaian numpuk, ngapain? Langsung diambil, cuci. Begitu ya. Kemudian dia makan, jemur. Tinggalan. Melihat kebiasaan tuan dan nyonyanya ini kalau bangun pagi. Habis apa pagi-pagi seneng yang namanya kopi anget digorengkan. Apa Surabaya ini suka makan apa? Tapi goreng apa? Ote-ote apa? Misal. Tahu berontak, anget. Tempe goreng, anget. Bakwan, anget. Wilayah Gresik pakainya sambal petis. Nah, ini hal contohnya. Langsung bantu apa yang kamu kerjakan. Langsung segera kamu anget. Bikin yang namanya, apa namanya, air panas. Bikinkan kopi untuk tuan kamu, nyonyanya kamu. Disuguhkan dengan begitu dia duduk dengan manisnya. Di sampingnya sudah siap standby yang namanya kopi anget tadi. Begitu tuan kamu noleh. Oh, terima kasih. Langsung dia minum dengan enaknya kopi tersebut. Itu seharusnya. Begitu dia lagi minum kopi, kamu sudah menyiapkan dan tangan kamu bawa yang namanya gorengan tadi. Gorengannya, Pak. Yang mesti ini ya, ada susidi itu kotuane. Kena itu, ya. Mungkin dari kantong pribadinya pembantu. Oke. Allah. Artinya, itu juga sosok profil pembantu yang bagus dalam menjalankan tugas dia sehari-hari. Sehingga, pembantu juga punya kewajiban mengkhidmat tuan dan nyonyanya. Yang namanya tuan dan nyonya juga punya kewajiban untuk memaafkan para pembantunya. Kalau demikian keadaannya, insya Allah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun pembantu itu kerasan. Apalagi kalau menjalankan bimbingannya Rasul yang pertama tadi. Pembantu itu makan sebagaimana makanannya tuan dan nyonya. Pembantu itu mengenakan pakaian seperti yang dikenakan sama tuan dan nyonya. Kena senengi. Ya Pak ya. Seneng membantunya itu. Pas kebetulan tuan dan nyonyanya itu beruang. Makanannya itu bergizi tinggi. Alah, lemu membantunya. Kebetulan tuan dan nyonya itu selera tinggi dengan yang namanya pakaian. Tidak sembarang pakaian dia beli. Seni pakaiannya sangat tinggi. Nyeni deh. Pembantunya pun necis pakaiannya. Masya Allah. Kerasan. Ya, kerasan ya. Masya Allah. Itu hak pembantu dan haknya tuan dan nyonya. Kalau dikerjakan oleh semua pihak, maka yang serahkan terjalin bimbingan Islam yang sangat indah untuk mereka semuanya. Demikian pula ya fanatina al-sayakumullah. Dalam semua perkara-perkara yang di sana ada hak dan kewajiban pada tetangga, ketika dengan kaum muslimin, dengan orang tua, dengan kerabat, dengan anak, semuanya. Kalau masing-masingnya mengerjakan kewajiban, menunaikan haknya orang lain, insya Allah semua akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bimbingan Islam, berkaitan dengan para pembantu rumah tangga. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang sebaik-baiknya pula. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai kalimat salawatullahi alaih yang disematkan untuk Ali bin Abi Thalib dalam buku tadi, telah lewat pembahasannya dan sudah saya singgung. Saudara, masih ingat ya? Sehingga dicek kembali, diputar kembali flashdisk yang sebelumnya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri terbitan As-Saff, dalam subbab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaman 7 disebutkan, ketika ibu beliau sallallahu alaihi wasallam melahirkannya, dari jalan lahirnya keluar cahaya yang menerangi istana Syam. Apa maksudnya? Maksudnya ya khana fitna azakumullah, itu salah satu di antara keajaiban lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul itu keluar dari rahim ibunya, maka terpancar dari situ cahaya yang sangat terang yang menerangi istana-istana Syam. Saya bingung. Cahaya dari situ keluar. Itu semuanya termasuk kekuasaan Allah SWT. Agaklah keluar. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ketika beliau lahir, itu yang namanya tiang-tiang Syam itu berukuran. Kemudian apinya Persia padam. Itu gempar itu. Lahirnya di Mekah yang gempar orang-orang Syam dan orang Persia. Nah, itu maknanya. Ya, ini kamu pahami secara hakiki, betul-betul keluar cahaya dari situ. dan termasuk bukti keajaiban, apa namanya, keajaiban lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam hal tanda-tanda kenabian Rasul. Nah. Jadi paham ya? Perjalanan wanita menjadi TKW ke luar negeri ini haram atau tidak? Kalau dia ke sana dengan tanpa mahram ya haram. Seorang wanita itu tidak boleh melakukan safar dengan tanpa mahram. Ini haram ya akhi. Rasulullah mengatakan la yahillu, la tahillu limra'atin. Tidak halal bagi seorang wanita safar sendiri dengan tanpa mahram. Hukumnya haram. Nah, TKW ya harus dengan mahramnya. Bagaimana konsep PRT dalam Islam? Mengingat PRT ini bukan mahram. Iya. Yang tadi saya sebutkan itu wakilnya orang awam. Adapun mengenai pembantu rumah tangga dalam Islam. Tamam? Ini memang untuk zaman sekarang ini fanatina azakumullah bisa menjadi bumerang tersendiri dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Kalau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan syar'inya. Nah, kalau pembantunya itu perempuan, itu bisa menjadi godaan tersendiri bagi sang tuan. Nah, tuannya bisa goyang imannya dikarenakan ada pembantu perempuan tadi itu. Kalau pembantunya laki-laki, itu bisa menjadi goncangan tersendiri untuk nyonya. Kadang nyonyanya yang kesem-sem sama pembantunya, kadang pembantunya yang beling. Senang sama nyonyanya. Nah, artinya juga menjadi bumerang tersendiri untuk rumah tangga seseorang. Maka, dalam Islam, ikhwanatina azakumullah. Ini yang diterangkan oleh para ulama kita, ya, dalam fatwa mereka. Untuk yang namanya pembantu rumah tangga itu, kalau memang tidak butuh sangat, Hasan tidak memiliki yang namanya pembantu rumah tangga wanita yang bukan mahramnya. Sebab sekian banyak mafasid akan dihadapi saat itu. Paham? Kalau kemudian memang harus memilikinya, maka diupayakan semaksimal mungkin bagaimana caranya terjauh dan aman dari fitnah-fitnahnya. Paham? Tersendiri, kemudian tidak bercampur kesehariannya dengan tuannya atau dengan anak laki-lakinya dan yang semisalnya. Wallahu musta'an. Demikian pula pembantu yang laki-laki diupayakan secara syariaman dari fitnahnya laki-laki tadi disendirikan, tidak bercampur dengan nyonyanya atau dengan anak-anak perempuannya. Wah, kan. Jadi intinya itu semuanya kembali kepada pembahasan. Jangan sampai terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran syar'i dalam perkara ini. Nah, kalau melihat kenyataan yang sering terjadi, ya memang banyak pelanggarannya. Ya. Apakah kasus pelecehan TKW di Timur Tengah yang menjadi pembantu karena mereka menganggap TKW ini sebagai budak? Wallahu a'lam bishawab. Tanyakan kepada majikan-majikannya masing-masing. Tidak tahu saya. Kalau terjadi yang demikian, ya namanya manusia, ini yang dikatakan termasuk fitnahnya, pembantu. Menjadi bumerang sendiri untuk rumah tangga seseorang. Iya, ayo. Itu yang dikatakan. Selama ada perkara-perkara melanggar syariah, Hasan tidak usah mengambil bantu rumah tangga. Kemudian juga TKW-TKW yang ke sana itu dengan tanpa mahram. Yang kedua tadi itu. Ini haram. Hah? Allah entah. Allah Allah. Tanyakan kepada orang-orang yang ngerti kondisinya di sana. Kenapa adanya pelecehan tersebut? Apakah pelecehannya dikarenakan pembantu rumah tangga perempuannya yang neko-neko, yang sering senang goda tuannya, atau senang goda anak tuannya, atau bagaimana? Hah? Atau mungkin karena tuanya apa anak tuanya yang susah nikah di sana mahal kemahalan, kemudian dia pembantu rumah tangga seperti itu kemudian dianu, ya Allah a'lam, namanya manusia. Bagaimana hukumnya tentang wanita yang berhaji tanpa mahram? Nanya, tidak boleh. Tidak boleh. Harus ditemani oleh sang suami. Ada salah seorang laki-laki. Dikatakan dalam sebuah riwayat, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah terdaftar pada pasukan ini berjihad sama engkau, wahai Nabi. Istri saya mau haji tahun ini. Maka Rasul memerintahkan dia untuk berhaji dengan istrinya. Menggagalkan dirinya berjihad bersama Rasul SAW dalam rangka untuk memahrami atau jadi mahram menemani istrinya berhaji. Itu penegasan yang sangat ya. Jihad bersama Rasul sangat besar pahalanya. Bisa digugurkan dengan hal tersebut. Sampai sejauh manakah wanita boleh pergi sendirian? Sejauh bukan jarak safar, dan itu dengan ketentuan aman dari fitnah, dan dia sendiri juga harus berhijab dengan hijab yang syar'i. Nah, ini dikerjakan oleh Asma, istrinya Zubair ibn Awam, putrinya Abu Bakar Siddiq. Asma ini memikul biji-bijian dari sawahnya Zubair yang jaraknya itu sekian farsah, beberapa kilo jaraknya itu. Terus sendiri. Artinya masih dalam jarak safar. Yang kedua, aman dari fitnah. Yang ketiga, itu perempuan menggunakan hijab yang syar'i. Dan kemudian keluar rumah paes, menor, dan semisalnya tabarut, enggak. Hijab yang syar'i supaya dia aman dari fitnah yang ada. Dan yang ketiga, yang keempat, izin dari sang suami. Kalau pembantunya malas, apakah kita diam saja? Soalnya kan sudah dikasih gaji. Tadi itu, dikasih nasihat, dikasih wejangan, dikasih mau'idhah, bukan dengan cara yang kasar. Dimanusiakan. Wallahu a'lam bishawab, naktafi lahuna insyaallah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.